Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pelajarannya. Pembahasan terakhir tentang fi'il amr beserta hukum-hukumnya. Alhamdulillah sudah selesai. Sekarang pada jenis fi'il yang berikutnya, yakni fi'il mudhari', yang disebutkan oleh musannif Ibnu Ajurum rahimahullah. Kemarin diawali dari fi'il madhi, kemudian fi'il amr, kemudian baru fi'il mudhari'. Qala al-musannifu, berkata Ibnu Ajurum rahimahullahu taala dalam matan beliau Muqaddimah al-Ajurumiyah, wal mudhari'u ma kana fi awwalihi ihda az-zawaidil arba'i yajma'uha qauluka anaitu. Fi'il mudhari' adalah fi'il yang keadaan awalnya adalah berupa salah satu di antara empat huruf tambahan. Yajma'uha qauluka anaitu, yang itu terkumpul dalam ucapanmu anaitu. Jadi empat huruf tambahan yang ada di awal ini terkumpul dalam ucapan, dalam kalimat anaitu, yakni huruf hamzah, nun, ya, dan ta. Pada ana itu tersusun dari huruf hamzah, nun, ya, dan ta. Ini empat huruf tambahan yang berada pada awal fi'il mudhari'. Jadi ini maksud dari fi'il mudhari', itu fi'il yang huruf awalnya berupa salah satu dari empat huruf tambahan ini. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wal mudhari'u al-mudhari'u lahu alamatun muttasilatun wa alamatun munfasilatun. Fi'il mudhari' itu mempunyai tanda yang muttasil, tanda yang bersambung. Wa alamatun munfasilatun, dan tanda yang terpisah. Al-alamatul munfasilatu lam, tanda yang terpisah. Salah satunya adalah lam. Jadi tersambung, muttasil, dan munfasilah terpisah. Ini maksudnya bersambung ataupun terpisah dari fi'il atau bentuk fi'il itu sendiri. Kalau lam ini terpisah dari fi'ilnya. Kemudian nanti yang tersambung nanti akan dijelaskan insyaallah. Ini. Jadi di antara tanda yang munfasil, alamah yang munfasil adalah lam. Fakullu kalimatin taqbalu lam, maka setiap kata yang bisa menerima lam, fahiya mudhari'un, maka dia adalah mudhari'. Setiap kata yang dalam bahasa Arab kalau dia bisa menerima lam, maka itu menunjukkan kata tersebut termasuk fi'il mudhari'. Qala Ibnu Malikin, berkata Ibnu Malik dalam Alfiyah, kitab beliau, wa fi'lun mudhari'un yali lam ka yasham. Wa fi'lun mudhari'un yali lam ka yasham. Fi'il mudhari' itu diikuti oleh lam, sebagaimana contohnya adalah pada fi'il yasham. Yasham itu maknanya dakhala, ya, masuk. Jadi lam yasham ini. Ini bisa dilihat dalam kitab Al-Alfiyah, Babul Kalami wa ma yata'allafu minhu, bab tentang al-kalam dan yang menyusun kalam tersebut. Al-Baitu Rokmu Ithna Asyara, nomor 12. Fakullu kalimatin taqbalu lam fahiya fi'lun mubari'un, setiap kata yang bisa menerima lam adalah fi'il mubari'. Iza qulna, jika kita katakan yakumu taqbalu lam, yakumu ini bisa menerima lam menjadi lam yakum, maka yakumu fi'il mudhari'. Kenapa? Karena dia bisa menerima lam menjadi lam yakum. Contoh yang lain, qama la yaqbalu, dia tidak menerima. Qama tidak bisa menerima lam. Falaisa mubari'an, maka dia bukan mubari'. Ini. Jadi setiap kata yang bisa menerima lam itu berarti fi'il mubari'. Kalau tidak bisa, maka itu bukan fi'il mubari'. Wa hunaka 'alamatun muttasilatun, dan di sana ada tanda yang muttasilah. Tanda yang muttasil atau yang bersambung pada lafadz fi'il mudhari' tersebut. Yaqulul mu'allifu fiha, mu'allif yakni Ibnu Ajurum mengatakan tentang ini, tanda yang muttasilah ini, maka na fi awwalihi ihdaz zawaidi, yakni fi'il yang awalnya, keadaan awalnya berupa salah satu dari empat tambahan, atau az-zawaid itu tambahan-tambahan. Fi'il yang keadaan awalnya berupa salah satu dari tambahan-tambahan yang ada. Intabih, perhatikanlah. Li kalimati ihdaz zawaidil arba'i, perhatikanlah pada kata ini. Ihdaz zawaidil arba'i, salah satu dari empat huruf tambahan. Salah satu dari empat huruf tambahan. Az-zawaid jamak dari zaidah, ya, tambahan-tambahan. Al-arba' yang empat. Ya, salah satu dari tambahan-tambahan yang empat. Maksudnya salah satu dari empat huruf tambahan. Ya jama'uha qauluka ana itu, yang terkumpul dalam ucapan ana itu. Ini ana itu minal ana. Jadi kalimat ini ana itu diambil dari al ana. Al ana itu artinya dekat. Ya. Ini bentuk masdarnya al ana. Kemudian dari masdar ini di atau bentuk fi'il madhinya adalah ana, kemudian bersama dengan ta mutakallam menjadi ana itu. Nah, dalam kalimat ini ana itu tadi huruf-huruf yang tersusun itu nantinya akan menjadi huruf-huruf tambahan yang ada di awal fi'il mudhari', hamzah, nun, ya dan ta. Ini. Idan, jadi hadhihi zawaidul arba'u, empat huruf tambahan ini, idza kanat fi kalimatin fahiya fi'lun mudhari'un, jika berada di satu kata maka dia adalah fi'il mudhari'. Empat huruf tambahan tersebut, ya, hamzah, nun, ya dan ta, jika berada di satu kata di awal kata maka itu adalah fi'il mudhari'. Secara umum, ya, demikian dikatakan. Hadza kalamul mu'allifi, ini adalah ucapan dari mu'allif. Wa numatsilu lahu bil ati, dan kita jelaskan dengan, kita jelaskan maksud tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Aqumu mudhari'un, contohnya aqumu, apakah ini mudhari'? Fi awwaliha al hamzatu, di awalnya adalah hamzah. Ya, aqumu diawali dengan hamzah. Berarti seperti tadi ana itu ada hamzah di situ. Maka apa? Ini fi'il mudhari'. Kemudian naqumu mudhari'un, naqumu huruf awalnya nun, apakah ini mudhari'? Naam, ya. Mal ladzi fi awwaliha minal hurufi zawaidi, apa huruf yang ada di awal dari huruf-huruf tambahan itu? An-nunu, huruf nun. Huruf apa yang ada di awal yang termasuk huruf tambahan tadi adalah huruf nun, naqumu. Yang berikutnya, yaqumu mudhari'un, ini mudhari'. Maladhi fi awaliha, apa yang ada di awalnya? Huruf apa yang ada di awal? Al-ya'u adalah ya. Taqumu mudhari'un, waladhi fi awaliha, yang ada di awalnya apa? At-ta'u, huruf ta. Ini. Jadi aqumu, naqumu, yaqumu, taqumu, ini semua adalah fi'il mudhari'. Karena huruf-huruf awalnya merupakan salah satu dari empat huruf tambahan tadi, ya, hamzah, nun, ya dan ta. Ini. Kemudian contoh yang lain, ta'iba, huruf awalnya ta, ya, fi awaliha ta'un, di awalnya adalah ta, ta'iba. Lakinnaha laisat bizaidatin, akan tetapi ta ini bukan tambahan. Ya, ta'iba, ta yang di awal itu bukan tambahan. Hiya asliyatun, itu adalah asli. Ta huruf asli. Ya. Kalau pada nakumu, akumu, yakumu, takumu tadi itu huruf-hurufnya tambahan, maka dikatakan zawaid atau jamak dari zaidah, itu tambahan. Tapi pada ta'iba ini taknya asli, bukan tambahan. Laisat bizaidah, bukan tambahan. Hiya asliyatun, itu adalah asli. Wal mu'allifu yaqul, adapun mu'allif Ibnu Ajur mengatakan ihdaz zawaidi, salah satu dari tambahan-tambahan, salah satu dari huruf-huruf tambahan. Amma ta'iba, adapun ta'iba ini, fatta'u asliyatun, ta'nya adalah asli. Ya, li'anna kataqul, sekarang engkau mengatakan waznu ta'iba, ya, wazan dari ta'iba, ya, fa'ila. Ini. Jadi bentuk ta'iba itu mengikuti bentuk fa'ila. Ini. Sehingga apa? Ta'iba tidak termasuk fi'il mudhari', walaupun diawali dengan ta'. Kenapa? Karena ta'nya asli, bukan tambahan. Contoh yang lain, ia bisa. Ta'iba itu letih, lelah, capek. Ia bisa itu kering. Ia bisa. Awaluha ya'un. Huruf awalnya adalah ya. Ia bisa. Diawali dengan ya. Lakinnaha asliyatun. Tetapi ya ini adalah asli. Wal mu'allifu yaqulu ihdaz zawaidil arba'at. Arba'i ya. Seharusnya. Ihdaz zawaidil arba'i. Salah satu dari empat huruf tambahan. Maka apa? Ya bisa tidak termasuk mudhari'. Kenapa? Karena ya-nya asli, bukan tambahan. Ayisa. Ayisa berputus asa. Ya, ayisa. Hadhihi hamzatun asliyatun. Ini hamzahnya asli. Ini hamzah yang asli. Ayisa, hamzah di awal ini adalah hamzah yang asli. Wal mu'allifu yaqul, adapun mu'allif mengatakan zaidatun, tambahan. Berarti apa? Ayisa tidak termasuk mudhari', karena hamzahnya asli. Na'asa, ngantuk. Ya. La naqulu mudhari'an. Na'asa tidak kita katakan sebagai mudhari'. Kenapa? Li'anna nuna asliyatun. Karena nunnya itu asli. Na'asa itu hurufnya nun asli, bukan tambahan. Wal mu'allifu yaqul ihdaz zawaidi. Adapun mu'allif mengatakan ihdaz zawaid. Ya, salah satu dari huruf-huruf tambahan. Ini. Sehingga apa? Kalau huruf awal itu huruf asli, walaupun salah satu dari empat tadi, maka tidak termasuk mudhari', bukan bentuk fi'il mudhari'. Jadi yang mudhari', huruf hamzah, nun, ya atau ta, itu adalah huruf yang tambahan, bukan asli. Ini. Yang berikutnya, qad yaqulu qa'ilun. Terkadang seseorang mengatakan, menanyakan, ma taquluna, ini ada ta-nya ya. Ma taquluna fi akrama, apa yang kalian katakan pada contoh fi'il akrama. Akrama ini diawali dengan hamzah. Fi'lun maudin, ini adalah fi'il maudi. Wal hamzatu zaidatun, adapun hamzahnya itu tambahan. Akrama ini fi'il maudi dan hamzahnya adalah tambahan. Ya. Lantas tadi yang mudhari' juga demikian. Hamzahnya tambahan. Tetapi yang di sini hamzahnya tambahan, dia dikatakan fi'il maudhi. Kenapa? Li'annaha min karuma, karena asalnya dari karuma. Ya, jadi asalnya dari karuma, ini maudhi ditambahkan hamzah, berubah bentuknya menjadi akrama, hamzahnya tambahan tapi tetap maudhi, bukan mudhari'. Ya, dijelaskan di sini yang berikutnya. Naqulu, kita katakan illa idza kanatiz zaidatu litta'diyati, kecuali ya, jika tambahan tersebut, huruf tambahan tersebut ya, litta'diyati itu fungsinya untuk ta'diyah. Artinya apa? Menjadikan muta'addi. Ya, menjadikan fi'il itu muta'addi. Ya. Karuma ini fi'il lazim. Ya, fi'il lazim. Ya, ini apa? Fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bih, ya, tidak memerlukan atau tidak mempunyai maf'ul bih. Ya, disebut dengan fi'il lazim. Ya, ini lazim. Kemudian dari fi'il lazim diubah bentuknya dari karuma tadi dengan menambahkan hamzah di awal menjadi akroma, maka bentuk fi'ilnya atau jenis fi'ilnya berubah yang semula tidak membutuhkan maf'ul bih menjadi membutuhkan atau mempunyai maf'ul bih, dan disebut dengan fi'il muta'addi. Al muta'addi ini fi'il yang mempunyai maf'ul bih. Nah, fungsi hamzah ini tadi, ini dia menjadikan fi'il dari lazim menjadi muta'addi. Jadi bukan menunjukkan mudhari', tapi dia mengubah dari lazim menjadi muta'addi atau ta'diyah itu tadi. Nah, kalau tambahannya hamzah tersebut untuk ta'diyah, maka dia tidak termasuk mudhari', tetap itu madhi. Ya, mithlu akroma, seperti contoh akroma di sini. Anjada, contoh yang lain ya. Anjada ay dakhala fi najdin. Anjada maknanya adalah masuk ke najd, ke negeri najd. Ini. Jadi tidak mutlak semua hamzah di awal kemudian langsung mudhari', tidak. Tapi perhatikan hamzah tersebut, kalau fungsinya hamzah ini menjadikan muta'addi, maka ini tidak termasuk mudhari', itu tetap bentuk madhi. Ini. Wa ma ashbahaha fala tadullu ala annaha mudhari'un, dan yang semisalnya, kata-kata yang semisalnya, akrama, anjada, adkhala, akhraja, dan seterusnya yang semisal itu, ini tidak menunjukkan pada mudhari'. Li anna hunaka alamatun lil madhi, karena di sana ada tanda untuk madhi. Jadi ada tanda untuk madhi, dakhilatun alaihi, yang masuk padanya, pada akroma ini. Wahiyya ta'u ta'nithi, yakni ta' ta'nif. Jadi di sini bisa dimasuki oleh tanda madhi. Ini apa? Adanya ta' ta'nif yang sukun. Nah, fanaqulu, maka kita katakan akromat hindun. Hindun memuliakan. Dari akroma bisa dimasuki, disambung dengan ta' ta'nif yang sukun menjadi akromat. Menunjukkan apa? Ini fi'il madhi. Dulu sudah dipelajari ya, tanda fi'il madhi ini tak ta'nif yang sukun. Au ta'ul fa'ili, atau bisa dimasuki oleh ta' fa'il, bisa bersambung dengan ta' fa'il. Huruf ta' atau bomir ta' sebagai fa'il. Contohnya akramtu, aku memuliakan. Ta'nya ini ta' fa'il. Ini menunjukkan apa? Ini fi'il madhi, karena bisa dimasuki ta' ta'nif atau ta' fa'il. Itu menunjukkan fi'il madhi. Jadi ta' ta'nif yang sukun dan ta' fa'il itu hanya pada fi'il madhi. Sehingga bentuk fi'il ini apa? Madhi, bukan mudhari'. Hadza yamna'u an yakuna fi'lan mudhari'an. Inilah yang mencegah dia itu menjadi fi'il mudhari'. Ini. Lakin kama qultu, akan tetapi sebagaimana yang aku katakan terdahulu, inna hadzal kitaba mukhtasaron lil mubtadi'ina. Sesungguhnya kitab ini mukhtasar, itu ringkasan, ringkas. Lil mubtadi'ina, untuk para pemula. Wal mubtadi'u yaqilul ilma syai'an fa syai'an, adapun pemula dia memahami ilmu itu sedikit demi sedikit. Lau ya'khudhu fi marratin wahidatin, seandainya dia mengambilnya sekali waktu, sekali ambil, ghassa, itu akan sesak penuh, atau ini ghassa disebutkan di sini yaqulul 'ammatu, orang-orang 'ammah secara umum mengatakan, masalan haqiqiyan, sebagai permisalan secara haqiqi, man kabbara luqmata ghassa, barang siapa yang memperbesar atau memperbanyak suapannya, ghassa, dia akan tersedak. Ya, kalau makan banyak ngambilnya akan tersedak, apa, keselak bahasa Jawanya ya, di kerongkongan, itu ghassa, tersedak. Wa man saghara syabi'a, dan barang siapa yang mengambilnya sedikit, ya, kecil atau sedikit-sedikit, syabi'a, dia akan kenyang. Ya, syabi'a, kenyang. Ya. Ya, insyaallah dilanjutkan pada salat. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan dari sedikit ini dulu tadi. Ada yang ditanyakan tentang fi'il mudhari'? Jadi yang disampaikan, yang dibahas dalam kitab ini memang ringkasan, ya, kaidah-kaidah secara umum. Jadi belum dirinci, belum dijelaskan yang lebih rinci ataupun lebih detail itu di pelajaran yang lain, insyaallah. Kita lanjutkan. Ala kulli halin, atas semua keadaan, al-mudari'u ma kana fi awalihi ihda az-zawaidil arba'ati yajma'uha qawluka 'alaitu. Fi'il mudari' adalah fi'il yang huruf awalnya berupa salah satu dari empat huruf tambahan yang terkumpul dalam ucapan ana itu. Wa'araftum al-amsilata, dan kalian telah mengenal contoh-contohnya. Walahu alamatun munfasilatun, dan fi'il mudhari' itu juga mempunyai tanda yang munfasilah, yang terpisah. Wahia, yakni lam, wassinu, wa saufa. Tanda yang munfasil pada fi'il mudhari' adalah lam, kemudian sin, dan saufa. Fa'idha wajatta kalimatan, jika engkau dapati satu kata, mubtadi'atan bilam, yang didahului oleh lam, fahiya mudhari'un, maka itu adalah fi'il mudhari'. Mubtadi'atan bisini, kata tersebut didahului oleh huruf sin, fahiya mudhari'un, maka itu adalah mudhari'. Mubtadi'atan bisaufa, didahului oleh saufa, fahiya mudhari'un, maka itu adalah fi'il mudhari'. Jadi ini tanda yang munfasil, yang terpisah. Suatu kata, suatu fi'il jika didahului oleh lam atau oleh sin atau oleh saufa, maka menunjukkan fi'il tersebut adalah fi'il mudhari'. Wa hunaka 'alamatun ukhra, dan di sana juga ada tanda-tanda yang lain. Lam yadhkurha al-mu'allifu, yang tidak disebutin oleh mu'allif, fala nadhkuruha huna ikhtisaran, sehingga kita tidak menyebutkan di sini, ya, ikhtisaran, karena sebagai ringkasan, ya. Jadi tadi yang disampaikan ini untuk mubtadi, ya, artinya pemula. Jadi apa yang disampaikan berupa ringkasan ataupun kaidah secara umum itu dulu. Adapun yang lainnya, insya Allah nanti dalam pelajaran-pelajaran yang lain akan dipelajari lebih detail, lebih mendalam, lebih rinci, insyaallah. Wallahu a'lam. Ini. Dan tidak hanya pada fi'il mudhari, tentunya pada pembahasan yang lain semuanya demikian, ya. Ada kaidah yang secara umum, pembahasan secara umum yang ringkas, dan juga tentunya di sana ada yang lebih rinci, lebih khusus, lebih mendalam, insyaallah. Yang berikutnya, qala, berkata Ibnu Ajurum rahimahullah, kelanjutan dari matan Ajurumiyahnya tadi tentang mudhari', ya, wal mudhari'u ma kana fi awalihi ihda az-zawaidil arba'i yajma'uha qawluka ana itu. Kemudian wa huwa marfu'un abadan, dan dia itu marfu' selamanya. Maknanya apa? Fi'il mudhari' itu marfu' selamanya. Intabih, ya, hatta la yataghayyara lisanuka, perhatikan sehingga lisanmu, ucapanmu itu tidak berubah. Marfu'un abadan, marfu' selamanya. Kullu mudhari'an marfu'un, semua atau setiap fi'il mudhari' itu marfu'. Ya, setiap fi'il mudhari' itu marfu'. Ini keadaan asalnya, marfu'. Walakin, akan tetapi, alamatu raf'i imma lafdhan. Ya, tanda-tanda rafa'nya bisa jadi secara lafaz. Wa imma taqdiran, dan bisa jadi secara takdiri, tidak tampak atau secara tersirat. Kalau lafdhan itu tampak secara lafaz jelas, tapi bisa pula itu tersirat atau takdiri, tidak tampak, terhalang untuk muncul, untuk tampak. Wa imma bil harakati, bisa jadi tanda rafa itu dengan harakat. Wa imma bil harfi, dan bisa pula tanda rafa tersebut dengan huruf. Ya, sebagaimana ini juga sudah dipelajari sebelumnya. Fal mudhari'u marfu'un abadan, mudhari' itu marfu' selamanya. wa alamatu rafi sabaqat, dan tanda-tanda rafa itu sudah terdahulu, sudah dipelajari terdahulu. Li anna hadzal kitaba mabniyun ba'dahu ala ba'dhin. Ya, karena kitab ini dibentuk, ya, dibangun, ya, sebagiannya pada sebagian yang lain. Jadi bertahap, sebagian demi sebagian. Ini kemarin sudah dibahas tentang tanda-tanda rafa, sudah dibahas tanda-tanda yang berupa harakat, juga sudah dibahas tanda-tanda yang berupa harf, termasuk tadi tanda yang lafzi atau yang zahir, dan juga tanda yang takdiri. Ini tinggal dibuka kembali, murojaah kembali pelajaran yang sebelumnya. Kemudian contoh tentang rafa'nya fi'il mudhari ini. Fa yadribu. Misalnya pada fi'il yadribu, akhiruhu sahihun, huruf akhirnya adalah sahih. Huruf ba itu huruf sahih. Walam yattasil bi akhiri syai'un, dan tidak bersambung dengan apapun pada huruf akhirnya. Ba sudah tidak ada kelanjutannya, tidak ada sambungannya lagi. Itu yang terakhir. Fayurfa'u bidhammati adh-dhahirati, maka dia dirofakkan, dia marfu' dengan dhammah dhahirah, dhammah yang tampak. Yadribu. Ini tanda yang lafzi atau yang zahir. Contoh berikutnya, yakhsha, lam yattasil bi akhiri syai'un, tidak bersambung dengan apapun pada huruf akhirnya. Lakinnahu mu'talun, akan tetapi dia itu mu'tal. Yakni apa? Huruf akhirnya berubah huruf illah, huruf alif, yakhsha. Fayurfa'u bimada, lalu dia dirafa'kan dengan apa? Bi dhammatin muqaddaratin, dengan dhammah muqaddarah. Ya, dhammah muqaddarah pada alif tersebut. Ya, karena alif tidak bisa menerima harakat, sehingga dhammahnya tidak bisa tampak. Ini. Yaf'ulani. Ittasala bihi aliful itsnaini. Yaf'ulani ini bersambung dengan alif itsnain. Yaf'ulu asalnya, kemudian alif nun. Jadi alifnya itu alif itsnain, menunjukkan untuk dua orang. Fala yurfa'u bidhammati, sehingga apa? Dia tidak dirafakan dengan dhammah. Yurfa'u bi thubutin nuni. Dia dirafakan dengan thubutun nun, dengan adanya nun. Yaf'ulani, nunnya itu sebagai tanda rafa'nya. Wal alifu fa'ilun fi yaf'ulani. Adapun alif itu sebagai fa'il pada yaf'ulani. Wal wawu fa'ilun fi yaf'uluna, dan wawu itu sebagai fa'il pada yaf'uluna. Wal ya'u fa'ilun fi taf'ulina, dan ya itu sebagai fa'il pada taf'ulina. Jadi alif, wawu, dan ya pada fi'il-fi'il ini itu sebagai fa'ilnya. Kemudian yang menjadi tanda rafa'nya adalah thubutun nun, adanya huruf nun di situ. Yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulina, nunnya sebagai tanda rafa'nya. Tanda dengan huruf. Wa qaulul mu'allifu, ucapan mu'allif, huwa marfu'an abadan. Tadi ucapan mu'allif bahwasanya mudhari itu marfu' selamanya. Zahiru kalamihi annahu hattal mabniyya marfu'an. Hattal mabniyyi marfu'an. Zahir yang nampak dari ucapan beliau Ibnu Ajurum adalah apa? Bahwasannya fi'il mudhari itu sampai pada yang mabni itu pun marfu'. Walakin laisa bisahihin, akan tetapi ini tidak benar. Jadi kalau semuanya marfu' secara mutlak, bahkan yang mabni pun dikatakan marfu', ini juga tidak benar. Yakni apa? Laisa 'alal masyhuri 'inda an-nahwiyyin, tidak dikenal di kalangan para ahli nahwu. Fa yustathna min qaulina wa huwa marfu'un abada. Diperkecualikan dalam ucapan kita ini, wa huwa marfu'un abadan, yakni fi'il mudhari itu marfu' selamanya. Mas'alatani, dua permasalahan, dua hal. Jadi diperkecualikan dari ucapan itu dua perkara, dua hal. Yakni apa? Yang pertama, idza ittasala bihi nun taukidi. Au nun niswati. Yang pertama, jika dia bersambung dengan nun taukid, atau yang kedua, jika dia bersambung dengan nun niswah. nun, huruf nun untuk taukid, untuk menguatkan, atau nun sebagai tanda jamak mu'annas, nun niswah. Fa'idha tasolat bihi nun taukidi sara mabniyan alal fathi. Jika fi'il mudhari itu bersambung dengan nun taukid, maka dia mabni dengan fathah. Wa idza tasala bihi nunun niswati sara mabniyan ala sukuni, dan jika dia bersambung dengan nun niswah maka dia menjadi mabni dengan sukun. Ya, fi'il mudhari kalau diikuti nun taukid menjadi mabni dengan fathah, dan fi'il mudhari kalau diikuti bersambung dengan nun niswah maka dia menjadi mabni dengan sukun. Jadi tidak lagi marfu, ya, tidak lagi dikatakan marfu, tetapi dia mabni, keadaannya tetap. Ini contoh-contohnya di sini. Qala Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, ya, wal mutallaqatu yatarabbasna, dan perempuan-perempuan yang ditolak, yang dicerai itu yatarabbasna, menunggu, mereka menunggu, menanti. Yatarabbasna ini mudhari'un, mudhari'. Limadha lam yurfa? Kenapa dia tidak dirafa'kan? Kenapa dia tidak marfu'? Li'annahu ittasalat bihi nunun niswati, karena dia bersambung dengan nun niswah. Ya tarabbasu asalnya, ya tarabbasu kemudian bersambung dengan nun niswah menjadi ya tarabbasna, dan keadaannya tetap demikian. Mabni dengan sukun. Ya tarabbas itu kan sukun, ya. Mabni dengan sukun. Ini. Seandainya ada lam, tetap lam yatarabbasna. Ada lan, ya tetap lan yatarabbasna. Ini. Jadi tetap keadaannya, tidak berubah. Ini. Contoh yang lain, wala yahillu lahunna an yaktumna. Masih di surat yang sama Al-Baqarah 228, dan tidak halal bagi mereka untuk menyembunyikan. Ya, nanti kelanjutan ayatnya ataupun maknanya bisa dilihat, ya, di tafsirnya. Yaktumna fi'il mudhari' di sini, ittasalat bihi aidan nunun niswati. Ini juga bersambung dengan nun niswah. Asalnya yaktumu, kemudian bersambung dengan nun niswah menjadi yaktumna. Yaktum mimnya sukun. Jadi bersambung dengan nun niswah membeninya dengan sukun, yaktumna. Walihada lam yumsab bil fathati. Oleh karenanya apa? Dia tidak dinasabkan dengan fathah. Ada an. An kan menasabkan. Tetapi di sini apa? An yaktum. Nah, yaktum tetap sukun. Tidak berubah fathah. Padahal ada yang nasabkan, yaitu an. Kalau seandainya tidak bersambung dengan nun niswah, yaktumu misalnya, yaktumu dimasuki an, nanti akan menjadi apa? An yaktu ma, menjadi fathah. Nantinya dia mu'rab dari marfu menjadi mansub karena ada an. Tapi di sini karena dia bersambung dengan nun niswah, tetap mabni. Yaktumna dimasuki an, ya tetap an yaktumna, mabni dengan sukun. Ini. Sehingga tadi tidak dinasabkan dengan fathah. Yang berikutnya, wa idza ittasalat bihi nun taukidi, dan jika fi'il mudhari' itu bersambung dengan nun taukid, yubna 'alal fathi, maka fi'il mudhari' itu mabni dengan fathah. Jika nun taukid itu bersambung dengan fi'il mudhari', maka fi'il mudhari'nya menjadi mabni dengan fathah. Sawa'un kanat nun taukidi syadidatan au khafifatan. Sama saja apakah nun taukid itu syadidah yang bertasydid, yang berat, au khafifah ataukah yang ringan, yang tidak bertasydid, yang hanya sukun. Jadi nun taukid ada dua, ya. Yang satu di sini Syekh mengistilahkan syadidah, atau istilah lainnya lagi thaqilah. Syadidah atau thaqilah. Jadi yang bertasydid. Ini syadidah atau thaqilah. Ini. Kemudian yang satunya nunnya hanya sukun, tidak tasydid. Ini yang disebut khafifah. Jadi ada dua nun taukid, syadidah atau thaqilah dan khafifah. Dan di sini sama, apakah fi'il mudhari itu bersambung dengan nun taukid yang syadidah ataupun yang khafifah, tetap sama dia mabni dengan fathah. Syadidatun yakni musyaddadatun. Syadidatan yakni musyaddadatan. Syadidah maksudnya apa? Yang ditasydid. Kemudian khafifatan mukhaffafatan. Makna khafifah yaitu mukhaffafatan, yang tidak ditasydid, yang diringankan, maksudnya yang tidak ditasydid. Hanya sukun tadi. Qala Allahu Ta'ala, contohnya dalam ayat di surah Yusuf ayat ke-32. La yusjananna wa la yakuna minas saghirin. Hadhihi al-ayatu ijtama'at fiha nunut tawkidil khafifati wasyadidati. Ayat ini berkumpul padanya, berkumpul pada ayat ini nun taukid yang khafifah dan juga nun taukid yang syadidah. Dua-duanya ada dalam ayat ini. La yusjananna as-saqilatu. Pada la yusjananna. Jadi yusjana, ini asalnya ya. Yusjana kemudian bersambung dengan nun taukid yang saqilah atau yang syadidah. Kemudian awalnya dimasuki lam. Menjadi kalau tanpa lam ya yusjananna. Huruf nun sesudah jim ini ya, yang bersambung dengan nun taukid, kan ini dia fathah, maka dia nanti mabni dengan fathah, tetap fathah terus. Yusjananna. Ini. Kemudian yang khafifah layakunan. Jadi yakunu, yakunu itu bersambung dengan nun taukid yang saqilah, yang khafifah, apaan? Yang sukun. Yakunu, ya. Kemudian ini tadi asalnya yasjunu ya, kemudian menjadi fathah mabni. Ini yakunu bersama dengan nun taukid yang khafifah menjadi mabni dengan fathah yakunan. Kemudian ada lam tidak di awalnya. Layakunan. Ini khafifah. Ini. Maka tadi dari yusjanu bersambung dengan nun taukid yang saqilah atau syadidah menjadi yusjananna mabni dengan fathah. Kemudian yakunu bersambung dengan nun taukid yang khafifah menjadi yakunan, dia mabni dengan fathah. Ini. Contoh yang lain di surah Al-Humazah ayat yang ke-4. Kalla la yumbadzanna fil hutamah. Ya. Kalla ya sekali-kali tidak, la yumbadzanna fil hutamah, sungguh dia benar-benar akan dibuang, dilempar ke hutamah, ke neraka hutamah. La yumbadzanna ya, lamnya lam taukid ya. Kemudian yumbadzanna fi'il mudhari', asalnya yumbadzu. Yumbadu. Kemudian bersambung dengan nun taukid yang saqilah atau yang syadidah ya, menjadi yumbadanna ya, jadi fathah. Zalnya semula dhammah, ketika bersambung dengan nun taukid yang saqilah menjadi fathah dan mabni dengan fathah tersebut ya, yumbadanna ya. Lau qulta, seandainya kau mengatakan layakuman Zaidun, sungguh Zaid benar-benar berdiri, akan berdiri. Khafifatun, ini khafifah ya, karena nunnya sukun ya. Yakuman, ini nun taukid yang khafifah. Wal fi'lu mabniyun alal fathi, adapun fi'ilnya, fi'il mudhara ini yakuman, dia mabni dengan fathah. Mimnya tadi di fathah, mabni dengan fathah tersebut. Ini. Contoh yang lain lagi. La yadribanna Zaidun, sungguh Zaid benar-benar akan memukul. Yadribanna, asalnya yadribu. Baknya dhammah. Yadribu. Huruf baknya dengan dhammah. Kemudian bersambung dengan nun taukid yang saqilah menjadi yadribanna. Baknya menjadi fathah. Nah, ini saqilatun. Saqilah, nun taukidnya yang saqilah. Wahia mabniyatun alal fathi, ini mabni dengan fathah. Ini. Contoh yang berikutnya dalam surah Al-Baqarah ayat 237. Illa ay ya'funa, ya, kecuali jika mereka memaafkan. Ya. Nunu niswatin, ini nun niswah. Dalam ayat ini ya, ya'funa, nun itu adalah nun niswah. Ya. Kalau itu nun niswah berarti wawunya bukan wawu jamaah, tapi wawu asli dari fi'il tersebut ya. Afa ya'fu, kemudian bersama dengan nun niswah menjadi ya'funa. Mereka para perempuan ya memaafkan. Ini. Jadi fi'il mubar ini bersambung dengan niswah, maka dia mabni dengan sukun. Wawunya disukun ya, ya'funa ini. Walihada buniya fi'lu 'ala sukuni, oleh karenanya fi'il ini mabni dengan sukun pada wawunya tadi ya, ya'funa ini. Jadi fi'il mudhari' kalau bersambung dengan nun taukid ataupun bersama dengan nun niswah maka menjadi mabni. Tidak lagi marfu' ataupun tidak mu'rab ini. Jadi ini pengecualian dari kaidah yang disebutkan tadi marfu'un abadan. Ini. Dua pengecualian ini pada fi'il mudhari'. Kita tambah lagi atau ada yang ditanyakan sebelumnya? Kita lanjutkan faedatan, satu faedah ya, ada faedah di sini tentang mudhari'. Idza budi'al mudhari'u bil ya'i, jika mudhari' itu diawali dengan ya, yakunu lil ghaibi, maka dia itu untuk ghaib. Ghaib ya, orang ketiga. Artinya yang tidak hadir, yang tidak terlibat dalam pembicaraan. Ghaib ini. Wa fa'iluhu mustatirun, dan fa'ilnya itu mustatir. Jawazan. Mustatir yang jawazan. Artinya apa jawazan? Boleh. Jadi mustatirnya sifatnya hanya boleh. Boleh mustatir dan boleh juga tidak. Dia bisa digantikan dengan isim zahir, tidak harus berupa dhamir mustatir. Ini jawazan. Nah, taqdiruhu huwa, takdirnya adalah huwa. Ini fi'il mudhari' yang diawali dengan ya. Nah, misalnya yaktubu. Ya. Ini diawali dengan ya, maka di sini fa'ilnya mustatir, jawazan takdirnya huwa. Dia menulis. Dia seorang laki-laki menulis. Ini. Wa idza budial bil alifi, jika mudhari' itu diawali dengan alif. Maksudnya hamzah ya, alif di sini walaupun disebutkan alif tapi yang dimaksud adalah hamzah. Yakunu lil muta'allil mutakallimi, maka mudhari' tersebut digunakan untuk mutakallim. Artinya apa? Pembicara atau orang pertama yang berbicara. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban, dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir wujuban, wajib. Harus mustatir. Tidak bisa tidak, tidak bisa digantikan dengan isim zahir. Harus memang mustatir. Ya, takdiruhu ana, ya, takdirnya adalah ana. Ya, aktubu. Ini mustatir, ya, takdirnya ana. Tidak bisa digantikan dengan yang lain. Harus itu. Kalau jawazan tadi, yaktubu kan takdirnya huwa, ini jawazan. Dia bisa digantikan dengan misalnya Muhammadun. Yaktubu Muhammadun. Fa'alnya apa? Muhammad. Bukan mustatir huwa tadi. Itu jawazan, bisa digantikan. Tapi kalau wujuban, tidak bisa digantikan oleh isim dhahir. Digantikan oleh yang lain, tidak bisa. Harus mustatir, wujuban, takdirnya ana. Aktubu, saya menulis. Ini maknanya demikian. Ya, perbedaan antara jawazan dan wujuban. Wa idza budiya bitta'i, jika fi'il mudhari' itu diawali dengan ta, fahuwa lil mukhatabi, maka dia untuk mukhatab, yakni yang diajak bicara, lawan bicara atau orang kedua. Wa fa'iluhu mustatirun wujuban, dan fa'ilnya itu adalah mustatir wujuban. Takdiruhu anta, takdirnya adalah anta. Ini juga wujub, wajib. Taktubu misalnya, ini takdirnya anta, ini wajib, demikian tidak bisa digantikan yang lain. tidak bisa taktubu Muhammadun. Tidak bisa, maknanya tidak cocok ya. Karena taktubu apa maknanya? Engkau menulis, kamu yang diajak bicara. Tidak bisa digantikan misalnya Muhammad atau yang lain, isim dhahir yang lain tidak bisa. At-talibu juga tidak bisa. Jadi maka dia dikatakan apa? Wujuban, ini wajib. Demikian. Waqad yakunu lil ghaibatil mu'annatsati, dan terkadang yang diawali dengan tak tadi ya, taktubu ini terkadang juga bisa digunakan untuk ghaibah mu'annatsah. Jadi ghaibah orang ketiga tadi ini, tapi mu'annats perempuan satu orang. Fa yakunu fa'iluhu mustatiran jawazan. Maka fa'ilnya itu mustatir jawazan. Ya, taqdiruhu hiya. Takdirnya adalah hiya. Jadi bentuk fi'il mudhari' yang dengan ta ada dua kemungkinan, untuk anta atau untuk hiya. Secara ringkas ya, maksudnya apa? Untuk mukhatab tadi, dan itu fa'ilnya mustatir wujuban wajib, takdirnya anta, atau untuk ghaibah muannatsah, kemudian fa'ilnya mustatir yang jawazan, takdirnya adalah hiya. Artinya apa? Dia bisa digantikan dengan yang lain. Mungkin at-talibatu, atau mungkin fatimatu, taktubu fatimatu, taktubu at-talibatu, bisa. Fatimah menulis, mahasiswi itu menulis, dan seterusnya, bisa. Itu kalau takdirnya hiya, jawazan. Tapi kalau yang tak tadi, untuk yang takdirnya anta, itu wujuban. Hadza ma lam yattasil bihi aliful itsnaini aw wawu jama'atin aw ya'u mukhatabatin. Ini fi'il mudhara' yang tidak bersambung dengan alif itsnain, alif untuk musanna, ataupun wawu jama'ah, ataupun ya'u mukhatabah. Fa yakunu barizan, sehingga dia menjadi bariz. Maksudnya kalau fi'il mudhara' itu nanti bersambung dengan alif itsnain atau wawu jama'ah atau ya'u mukhatabah, maka fa'ilnya itu nanti baris, tampak. Yakni ya alif itsnain ataupun wawu jamaah ataupun ya mukhatabah tersebut itu sebagai fa'ilnya. Jadi tampak. Ya, tadi ya dari taktubu misalnya nanti menjadi taktubani. Ya, alifnya kan tampak. Taktubani dengan alif, ini baris atau tampak fa'ilnya. Kemudian taktubuna ya dengan wawu jamaah, tampak di sini fa'alnya, baris. Taktubina juga tampak ya dengan ya. Itu kalau bersama dengan alif itsnain, wawu jamaah ataupun ya mukhatabah, maka dia menjadi baris, tidak lagi mustatir. Jadi mustatir itu kalau tidak bersama dengan apapun, itu mustatir ya. Ini. Kemudian yang berikutnya, idza budi'a bin nuni, jika diawali dengan nun, fi'il mudhari' itu diawali dengan nun. Misaluhu, contohnya nadhhabu, yakunu lil mutakallimina, maka ini digunakan untuk mutakallimin, orang yang berbicara jamak banyak ya, konteksnya tidak semua harus berbicara, cukup satu orang tapi dia mewakili yang lainnya, dianggap jamak ya. Ini jadi mutakallimin, yang berbicara dan banyak orang. Au atau lil mutakallimi al muazzimu al-mu'adzimi nafsahu, atau untuk mutakallim, ini lafadznya mufrad ya, berarti apa? Satu orang mutakallim ya. Kalau mutakallimin ini kan lafadz jamak, berarti maknanya kan jamak tadi, nadhabu, kita pergi, kami pergi, kan banyak orang, jamak. Tapi kalau lil mutakallimi ini lafadz mufrad, sehingga apa? Menunjukkan jumlahnya satu, jadi mutakallimnya hanya satu orang, yang berbicara hanya satu orang. Dia tidak mewakili yang lainnya, tidak bersama dengan yang lainnya, dia sendirian mutakallim. Tetapi apa? Al-mu'adzimi nafsahu, untuk yang memuliakan dirinya, mengagungkan dirinya. Jadi mutakallim al-mu'adzimi nafsahu, satu orang berbicara, dia memuliakan dirinya, mengagungkan dirinya. Ini bisa menggunakan dengan nun. Tayib. Nah, dalam ini yang menjadi fa'il apa? Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir wujuban wajib. Taqdiruhu ana, taqdiruhu nahnu, takdirnya adalah nahnu. Ini untuk yang mutakallimin tadi yang jamak, au ana, atau takdirnya adalah ana untuk yang mutakallim al-mu'azzim nafsahu. Jadi satu orang mutakallim mu'azzim nafsahu itu satu orang, bukan jamak, bukan jumlahnya banyak, tapi hanya satu, tapi dia mengagungkan dirinya. Ini ya. Seperti yang digunakan dalam banyak ayat ya tentang makna ini ya, mutakallim mu'azzim nafsahu ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar, misalkan sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam qadar. Nah, di situ dalam ayat menggunakan dhamir na ya. Nah, itu tidak untuk mutakallimin, tidak menunjukkan jamak, tapi apa? Mutakallim mu'azzim nafsahu. Ya, mengagungkan dirinya. Ya, sehingga tidak berarti Allah itu banyak, tidak, tapi justru itu menunjukkan Allah itu satu dan dia maha agung, maha besar. Itu makna dari mutakallim mu'azzim nafsahu. Banyak dalam ayat digunakan ya seperti ini. Ini. Jadi dhamir na atau yang semisal dengan itu nahnu atau bentuk-bentuk yang untuk itu ya, itu tidak menunjukkan jamak secara mutlak. Bisa untuk satu orang, satu, tapi dia mengagungkan dirinya tadi. Ini. Idzan kullu ma kana taqdiruhu ana. Jadi setiap fi'il mudhara yang takdirnya adalah ana au anta au nahnu, fahuwa mustatirun wujuban. Ya, setiap fi'il mudhara yang fa'ilnya itu takdirnya adalah ana, anta atau nahnu, maka dia mustatir wujuban, wajib. Wa ma kana taqdiruhu huwa au hiya, dan fi'il mudhara yang takdirnya itu huwa atau hiya, fahuwa mustatirun jawazan, maka dia itu mustatir jawazan. Ya, boleh mustatir, boleh tidak. Ini. Jadi yang wajib pada ana, anta dan nahnu. Adapun yang jaiz, jawaz itu pada huwa atau hiya. Ini. Ada yang ditanyakan dari ini? Masih ada sedikit sebenarnya as'ilatun, pertanyaan-pertanyaan dan juga jawabannya tentunya terkait dengan fi'il mudhari', tapi mungkin kita lanjutkan pembahasannya ya di waktu yang akan datang. Untuk malam ini dulu, bisa dibaca, diperhatikan untuk murojaah juga bisa. Nanti pembahasannya kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Alafu minkum untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.